salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Telah kita lewatkan sebelumnya pembahasan tentang inna dan akhwatnya, yaitu anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Beramal apa? Merafakan atau menasabkan isimnya dan merafakan khabarnya. Perlawanan amalannya dengan kana dan akhwatnya. Sudah kita lewatkan makna-maknanya. Inna dan anna untuk taukid. Dan itu biasanya diucapkan kepada orang yang ragu, tidak yakin. Ya, dengan khabar yang kita bawakan. Maka kita tambahkan inna. Lakinna untuk istidrak. Mengiringi kalam dengan mengangkat apa yang tergambar tetapnya atau apa yang tergambar penafiannya. Ya, juga kadang-kadang datang untuk dhan, makna dugaan. Laita untuk samanya angan-angan. La'alla untuk tarajjih, harapan. Kadang juga untuk isyfaq, kekhawatiran, harap cemas. Awit ta'lil, juga kadang untuk mana ta'lil. Ya, alasan. Ini semua beramal, yaitu inna dan akhwatnya, menasubkan isimnya dan merafakan khabarnya dengan syarat. Dan syaratnya akan kita baca sekarang. In lam taqtarin bihinna mal harfiyatu nahu innamallahu ilahun wahid illa laita fayjuzu al-amran. Inna dan akhwatnya beramal, menasubkan isimnya dan merafakan khabarnya dengan syarat apabila inna dan akhwatnya tidak bergandengan dengan ma'al harfiyah. Zaidah mak kafah, mak yang menahan amalannya inna. Jadi inna dan teman-temannya, apabila dimasuki mak, itu tidak lagi beramal. Tidak lagi beramal melasukkan apa? Isimnya dan merafakan khabarnya. Tertahan amalannya. Maknya disebut kafah. Ya, yang menahan amalan inna dan akhwatnya. Dan inna dan akhwatnya yang dimasuki mak disebut makfufah. Yang ditahan dari amalan. Kenapa ketika dimasuki mak tidak lagi bisa beramal? Karena sudah kita ketahui inna dan akhwatnya itu masuknya khusus kepada apa? Isim ya. Karenanya dia beramal. Nah, ketika dimasuki mak, maka dia sudah bisa dimasuki oleh jumlah fi'liyah. Bisa masuk kepada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sehingga dia ketika itu tidak lagi memiliki kekhususan untuk bisa masuk ke jumlah ismiyah saja, tapi masuk kepada apa, fi'liyah, sehingga karenanya dia tidak lagi beramal. Ya. Contoh, innamallahu ilahun wahid. Ya. Innamallahu ilahun wahid. Ya, inna makfufah, inna yang ditahan dari amalannya, manya kafah. Yang setelahnya diharap sebagai mubtada dan khabar. Allahu mubtada. Ilahun, ya Allahu lafdulil Allah, mubtada, marfu' wa alamatu rafi'i, abdhammatu dhahiratu ala akhirihi, ilahun khabar, marfu'. Alamat rafi al-dhamma al-zahir ala akhiri wahirun sifatari ilah. Atau disatukan juga boleh. Innama adatu hasr. Apa itu hasr? Ya. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya sesembahan. Ilahun wahid. Illa layta fayajuzu al-amran. Kecuali layta. Meskipun dia dimasuki ma al-harfiyah, tetap dia bisa beramal. Menasabkan isimnya dan merafakan khabar. Karena laita meskipun dia dimasuki mak, tetap dia berada di atas kekhususannya. Yaitu hanya masuk kepada isim. Beda dengan apa? Selainnya. Kalau sudah dimasuki mak, maka bisa masuk kepada fi'il. Atau jumlah fi'liyah. Karenanya tidak lagi dia beramal. Adapun laita meskipun dimasuki mak, tetap dia dikhususkan untuk isim. Syarah. إنما تنصب هذه الأدوات الأسماء وترفع الأخبار بشرط ألا تقترن بهن ما الحرفية. Hanyalah adawat ini, yaitu inna dan akhwatnya, menasabkan isim-isim, وترفع الأخبار, dan merafakan khabar-khabar, بشرط, dengan syarat. Ya, mudhaf. ألا تقترن بهن ما الحرفية, dengan syarat agar ma al-harfiyah tidak bergandengan dengannya, dengan inna dan akhwatnya. Ya. harfiah dan kafa dia. Menahan amalannya inna dan akhwatnya dari menasobkan isimnya dan merafakan apa? Khobarnya. Dan mempersiapkan inna dan akhwatnya untuk bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Fa'in iqtaranat bihinna batala amaluhunna. Apabila inna dan akhwatnya bergandengan dengan ma al-harfiyah, al-kafa, maka batallah amalannya, gugurlah amalannya. Tidak lagi dia bisa beramal. Kenapa? Sudah kita lewatkan. Karena dengan masuknya ma ini menghilangkan kekhususan inna dan akhwatnya untuk hanya masuk ke isim. Menjadi dia bisa masuk ke isim dan juga jumlah fi'liyah. Ya. Masuknya ma kepada inna dan akhwatnya menghilangkan kekhususan. Yang mana dengan kekhususan ini inna dan akhwatnya menasabkan isimnya dan merafakan khabarnya. Dengan dimasuki ma hilang kekhususannya. Dia bisa masuk kepada isim, juga bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Wa sahha dukhuluhunna 'ala al-jumlatil fi'liyah. Dan ketika inna dan akhwatnya dimasukkan oleh ma, sahha dukhuluhunna, maka inna dan akhwatnya bisa masuk 'ala al-jumlatil fi'liyah, kepada jumlah fi'liyah. Qala Allah Ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama yuha ilayya, hanyalah diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahun wahid, bahwasanya ilah kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul i'rabnya bagaimana? Fi'lu amrin mabni 'ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Ya. Innama, inna makfufah. Inna makfufah, yani inna yang ditahan dari amalannya. Tidak lagi menasabkan isim, tidak lagi merafakan khabarnya. Maknya kafah. Ataupun kalau disatukan, irami innama, alatu hasar bisa. Innama alatu hasar, terjadi satu, tidak apa-apa. Karena mana hasar? Innamal a'malu binniyatu hasar. Yuha, yuha fi'lun mudari'un mughayyir shighah, ya kan, dari awha yuhi. Dimabni majhulkan, ditaghyir shighahnya yang tadinya untuk fa'il menjadi untuk maf'ul, jadi yuha. Ya, yuha. Ila yaitu jar majrur dan ia muta'alliq dengan yuha, dengan fi'il. Jadi jar majrur dharaf itu muta'alliqnya dengan fi'il. Kalau tidak ada, ya dicari yang semakna dengan fi'il seperti isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Annama ilahukum ilahun wahid. Ya. Annama seperti tadi. Ya. Annanya apa? Makfufah, yang ditahan dari amalannya. Ya. Maknya apa? Kafah, yang menahan amalannya. Anna. Iramnya ilahukum yang mubtada marfu' wa alamatu rafi'a dhamma zahira ala akhirih wa huwa mudhaf kaf amirun muttasil mabni ala dhamm fi mahalli jarin mudhafun ilayhi mim alamatul jama' ataupun dalalah alal jama' ilahun khabar marfu' wa alamatu rafi adhammatu zahiratu ala akhiri wahidun sifat dari ilah sifatun lil marfu' marfu' mithlu alamatu rafi adhammah adzahira ala akhirihi. Nah, masdar mu'awwal dari anna dan setelahnya itu ada mahalnya. Ya. Jadi anna sudah kita sempat singgung bahwasanya anna apabila dia masuk ya kepada yang setelahnya, maka dia ditakwil menjadi isim mufrad. Dan dia annama jadi anna wa madakholat alaih. Dan yang dimasuki oleh anna, istilahnya ilah hukum ilah wahid. Atau bahasa lain, al-masdar al-mu'awwal min anna. Dari anna dan setelahnya itu ada mahalnya. Itu fi mahalli raf'in. Naibul fa'il. Naibul fa'il yuha. Yuha kan fi'ilnya mughayyir shighah. Shighahnya dirubah. Maka annama ilah hukum itu adalah naibul fa'il, pada mahalnya rafa. Ya. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain disebutkan, ka'annama yusaquna ilal maut, seolah-olah mereka ditarik ilal maut, kepada kematian. Ya. Di sini mana syainya? Ka'annama, masuk kepada yusaquna, fi'il. Ya. Ya, tadinya tidak bisa masuk kepada jumlah fi'liyah, setelah dimasuki ma, bisa masuk. Inilah yang menyebabkan dia tidak lagi beramal. Ka'annama yusaquna ilal maut. Ya, ka'anna ma seperti tadi. Ka'anna yang makfufah. Ya. Maknanya meskipun ditahan tetap ada ya. Tashbih. Inna untuk apa? Taukid tetap ada. cuma amalannya saja ditahan. Mana itu ada karena tasbih. Ya. Ataupun von. Ya. Maka dikatakan karena itu makfufah, ditahan dari amalannya. Maknya kafah. Yusakuna itu fi'il mudhari'. Ya. Sama juga ini mabni lil majhul juga. Mughayyiru shighah. Saqa yasuqu menyeret, yusakuna diseret mereka. Ya. Wawunya naibul fa'il berarti, ya kan? Karena fi'ilnya mughayyiru shighah, maka wawunya bukan fa'il tapi naibul fa'il. Ya, nunnya alamatu rafa', tanda rafa', karena dia min al-af'alul khamsah. Ilal mawjir majrur muta'alliq dengan yusakun. Berkaitan dengan yusakuna. Wa qala syair, berkata penyair, فَاللَّهِ مَا فَرَبْتُكُمْ قَوَلِيًا لَكُمْ وَلَكِنَّ مَا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُونُ. Maka demi Allah, tidaklah aku meninggalkan kalian karena benci kepada kalian. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Itu fiilnya qala, ya, yani membenci. Oh, lihat isim fa'ilnya. Ya. Walakinna ma yuqda fa sawfa yakun, hanya saja. Walakinna ma, hanya saja apa yang diputuskan, ditakdirkan, fa sawfa yakun, mesti akan terjadi. Di sini syaitnya mah walakinna ma yuqda. Lihat masuknya kepada fi'il yuqda, fi'il. Ya. Walakinna ma yuqda fa sawfa yakun. Wallahi itu jar majrur. Ya, jar majrur. Wawu harfu jar, kemudian lafzul Allah, muqsam bih, zat yang dijadikan sumpah. Ya. Kemudian jar majrur wallahi itu muta'alliq dengan fi'il qasam yang mahdhuf. Takdirnya uqsim wallahi. Ya, jadi ingat kalau jar majrur itu ada tempat bergantungnya. Ya. Tempat bergantungnya wallahi kan termasuk huruf jar. Iya kan? Kalau qasam huruf jar termasuknya kan? Ya. Ya, dia muta'alliq dengan fi'il yang dibuang. Tapi uqsim wallahi ini tampak pada terjemahan. Aku bersumpah demi Allah, gitu kan? Ay, demi Allah ya, Pak. Aku bersumpah demi Allah. Maknya nafiyah. Ya, faraqtukum itu adalah susunan dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Faraqa fi'ilun madh mabni 'ala sukun liittishalihi bi dhamir rafin mutaharrik. Atta dhamirun muttasilun mabni 'ala dhamm fi mahalli rafin fa fa'il. Al-kaf dhamirun muttasilun mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bi mim. Apa? Ya, alamatul jama' adalah alal jama'. Ya. Kemudian qawliyan hal dari ta. Tidaklah aku tinggalkan kalian dalam keadaan aku benci. Gitu. Qawliyan itu halnya. Nanti insyaAllah ini bahas juga. Lakum itu jar, majrur muta'alliq dengan qawliyan. Kemudian walakinna. Au harfu atuf. Kemudian lakinna. Ya, tetap disebut namanya harfu sidrok. Ya. Harfu istidrok. Ya. Tapi di sini apa? Ya, makfufah ditahan dari amalannya ma kafah. Ya, yuqda fi'ilun mudhari' mughayyiru shighah, dirubah bentuknya dari yang mabni lil ma'lum kepada mabni lil majhul. Qada yaqdi, memutuskan yaqdi. Kalau diputuskan yuqda. Ya. Fa'ilnya dhamir musatir fihi jawazan taqdiru huwa, kembali kepada ma. Hanya saja atau bukan kembali kepada ma? Ya, walakin nama yuqda. Kembalinya kemana di sini yuqda? Ya, naibul fa'ilnya dhamir satir jawazan huwa. Kembali kepada ma ya. Ma-nya di sini kafah, ya. Kembali kepada ma. Fa sawfa yakun. Ya. Fa sawfa yakun. Fa untuk tambahan saja di situ, untuk tambahan zaidah. Dan sawfa harfu tanfis. Yakun fil mudhari marfu li tajarrudihi. Inna nasib wal jazim wa alamat rafi Allah ma'zahira ala akhirihi. Fa'iluhu dhamir musatir, kalau kita jadikan yakun tamah, maka yang dicari fa'ilnya. Dan ini sepertinya tamah, maknanya hasola atau wujida. Fa'il yang dhamir musatir fihi jawazan taqdiru huwa. Ini kembali pada yang sebelumnya sama emak. Wa qawla al-akhir, berkata penyair yang lain, a'id nazaran ya abda qizin la'allama أضاءت لك النار الحمار المقيدة. Sini penyair sedang mengejek Abd Qais, di mana dia mendatangi keledai untuk berbuat fahisyah. A'id nazaran ya Abd Qais la'allama. Ulanglah nazaran pandanganmu wahai Abd Qais la'allama, bisa jadi awat lakan nar, api menyinarimu. Ya, ataupun api menyinari untukmu al-himar, keledai yang diikat, yang kau berbuat jelek bersamanya. Ya. Di sini mana syaitnya? La'allama adu'at. Dimasuki ma, maka dia masuk ke jumlah fi'liyah. La'allama adu'at. Ya. Oleh karenanya dia tidak beramal lagi. Ya. Aid, fi'l apa? Fi'l amr. Ya. Aid itu adalah fi'l amr. Jadi apa? A'ada yu'idu, mengulangi. A'id, ulangilah. Nadharan maf'ul bih atau fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban taqdiru anta. Nadharan maf'ulun bih. Man ansub. Ya. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Ya, kemudian ya harfu nida, huruf nida. Ya. Abda qais munada. Mansub dia. Ya. Munada mudhaf itu mansub. Wa alamatu nasbi al-fathah zahir ala akhirih, dan dia mudhaf. Qaisin mudhafun ilaih. Ya, kemudian majrur wa alamatu jari al-kasra zahir ala akhirih. La'alla ma ya la'alla di situ. Harfu apa? Yang sudah lewat. Taraji bukan? Taraji ya. Makfufa. Manya kafa. Adu'at fi'lun ma'ad. Mabni ala al-fat. Ya. Taknya ta'ud ta'nis. As-sakinah. Harfun la mahalala minal i'rab. Kemudian lakanya jar majrur mutali dengan apa? Adu'at. An-nar fa'ilnya. Adu'at. Ya, asan. Ya, ya an-nar fa'ilnya adu'at. Ya. Aslinya adu'at an-naru laka. Gitu. Al-himaru maf'ulnya adu'at. Mansub. Ya. Wa alamat tanaswihi. Al-fathah. Al-zahiru ala akhir. Al-muqayyada sifat dari al-himar. Ya, sifat dari al-himar. Sifat dari mansub. Mansub itu. Wa yustathna minha laita. Dan dikecualikan dari adawat yang barusan kita lewatkan, di mana ketika dimasuki dia tidak lagi beramal menasubkan isim, dikecualikan. Jadi dia tetap, meskipun dimasuki mak, tetap bisa beramal menasubkan isimnya, yaitu laita. Ini madhabnya si boy. Ya. Laita, meskipun dimasuki mak, tetap dia beramal. Kenapa? Karena meskipun dia dimasuki mak, tetap dia di atas kekhususannya, yaitu hanya masuk kepada isim. Fa'inna ha'atakunu baqiyatan ma'ama al-akhtisafiha bil jumlah al-ismiyah. Sesungguhnya laita takunu baqiyah, tetap ma'ama bersama ma al-akhtisafiha, di atas kehususannya, yani bil jumlah al-ismiyah, bersama jumlah ismiyah. Fala yuqal, karena tidak boleh dikatakan laita maqama zaidun, setelah dimasuki ma enggak boleh dikatakan setelahnya jumlah fi'liyah sebagaimana teman-temannya. Tidak boleh dikatakan laita maqama zaidun. Yang boleh laita ma zaidun qama misalkan, ataupun qaim. Laita ma zaidan qaimun. Falidzalika abqau amalaha. Oleh karenanya laita, meskipun dimasuki ma, tetap dia di atas kehususannya, yakni hanya bisa masuk ke isim, maka mereka ahli nahwu abqau amalaha, menetapkan amalannya laita meskipun dimasuki oleh ma. Wajazu fiha al-ihmal hamlan ala ahwatiha, dan mereka pun membolehkan untuk diihmal, yakni tidak diamalkan. Hamlan ala ahwatiha, karena dibawa kepada teman-temannya. Laita ma zaidan qaimun, boleh. Laita ma zaidan qaimun, boleh. Kalau laita ma zaidan qaimun, ini alal i'mal, karena mengamalkan laita. Ya. Adapun kalau dikatakan laita ma zaidan qaim, alal ihmal, diihmal. Kenapa diihmal? Karena disetarakan dengan teman-teman yang lain. Disamakan dengan teman-temannya. Wa qad ruwiya bil wajhaini qaulu syair, telah diriwayatkan dengan dua sisi ucapan penyair, yakni dengan mengamalkan laita ma dan dengan mengabaikan amalan laita ma. Ditatang dengan dua riwayat. Qalat ala laitama hadhal hamamu. Dalam riwayat yang lain, ala laitama hadhal hamama lana ila hamamatina au nisfahu faqadi. Au nisfahu atau au nisfahu faqadi. Qalat, si wanita itu berkata, ala laitama duhai laitama duhai kiranya hadhal hamamu, burung-burung merpati ini lana untuk kami. Dia melihat sekelompok burung merpati terbang, maka dia ingin untuk itu menjadi miliknya. Maka dia berkata, wahai kiranya burung-burung merpati ini untuk kami ataupun lana ya, ila hamamatina, ditambahkan kepada burung-burung merpati kami. Aunislahu faqadi, atau setengahnya dari burung-burung ini ditambahkan kepada burung-burung milik kami. Faqadi, maka niscaya itu akan cukup. Faqadi ini qad mana yakfi, isim fil amr. Ya. Jadi saya gimana? Ya ala laita ma hadzal hamamu hadzal hamama. Jadi al-hamam itu badal dari hadza. Ya. Hadza di situ adalah isimnya laita. Isimnya apa? Laita. I'rabnya dengan apa? Mahal, ya. Hadza isim isyarah pada mahalnya. Kalau kita mengamalkan laita berarti pada mahalnya nasab, ya kan? Berarti al-hamam sebagai badal nasabkan al-hamama. Kalau kita mengihmal tidak mengamalkan laitama, maka hadza pada mahalnya rafa mubtada, maka al-hamamu ikut rafa. Ya. I'rabnya qalat. Bagaimana qalat? Qala fi'lu fi'lun ma'ad. Ya, mabni 'alal fath. Wa ta utanithi as-sakinah. Ya, wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi, jawazan takdirnya apa? Hiya, kembali kepada sebelumnya. Ala itu disebut dengan harfus istiftah. Huruf yang didatangkan itu membuka ucapan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kadang diterjemahkan apa? Ketahuilah ya. Atau tanbih untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara. Kemudian laita ma. Laita harf apa? Harfu tamanni, ya kan? Harfu tamanni. Ma'nya apa? Zaidah ataupun kafah. Ma'nya zaidah ataupun ma' kafah. Ya. Hadza kalau kita tidak mengamalkan laita karena dimasukin ma, maka hadanya iroh berapa? Mubtada. Atau kalau lebih lengkap, ha harfu tanbiza ismu isyarah mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Ya. Kemudian selanjutnya alhamam badal dari hadza kalau ada isim yang ma'rifah dengan alif lam yang datang setelah isim isyarah, maka biasanya dia badal. Ya, badal marfu marfu mithluh. Alamat rafi abdhammah al-zahirah ala akhirihi. Ya. Kemudian lana. Bagaimana? I'rabnya lana jar wa majrur. Ya. Di sini syai'nya mana? I'rabnya bagaimana lana ini? Jar majrur mutalik mengasus sebagai apa? Khabar. Khabarnya. Khabarnya jar majrur. Antum tadi jadikan hadza mubtada kan? Al-hamam sebagai badal. Maka lananya khobornya. Jadi lana jar majrur mutalik bimahdu khobor. Khobor. Pada mahalnya rofa. Adapun kalau antum amalkan laitama dengan mengambil riwayat nasab, ya maka dikatakan bahwasanya hadza ini isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Ismu laita. Al-hamam itu badal. Ya, badal mansub, mansub mithluh. Lananya ini jar majrur mutalik bimahdud khobar. Khobarnya laitama. Pada mahalnya apa berarti? Rufa. Ya. Pada mahalnya rufa. Dan seterusnya. Kemudian, birufil hamami wa nasbi datang. Ucapan menyair ini dengan dua sisi. Yaitu dengan merufakan al-hamam. Dengan dikatakan hadal hamamu. Dan juga menasubkannya hadal hamama. Wa qawli, dan ucapan saya kata Ibn Hisham. Dalam matan. Ma'al ismiyah. Ma'al harfiyah. Kata Ibn Hisham lihat dalam asal matanya in lam taqtarin bihinna ma'al harfiyah. Jadi inna dan akhwatnya beramal menasubkan isim dan menasubkan dan merafakan khabar dengan syarat yaitu agar tidak bergandengan dengan ma'al harfiyah. Ma'nya di sini diqaid. Dihususkan dengan ma'al harfiyah. Tujuannya apa? Ihtirazun min ma'al ismiyah. Untuk mengeluarkan ma'al ismiyah. Untuk berjaga-jaga dari ma'al ismiyah. Kalau ma'nya ma'al ismiyah, maka beramal itu inna dan akhwatnya. Kalau maknya ma'al ismiyah itu tidak menghalangi. Apa? Amalannya? Inna dan akhwatnya. Fa'innaha la tubdilu amalaha. Karena sungguhnya ma' ismiyah. Ya, itu tidaklah membatalkan amalannya inna dan akhwatnya. Wa dzalika kaqouli ta'ala. Contohnya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, innama sana'u kaidu sahir. Jadi ma di sini ismiyah, mausulah, isim mausul. Maknanya innal ladzi gitu. Sana'u kaidu sahir, ismiyah inna. Sesungguhnya yang kalian perbuat wahai para tukang sihir, kaidu sahir. Ini sesungguhnya apa yang mereka perbuat adalah kaidu sahir, tipu daya penyihir. Sama huna, maka huna dalam contoh ayat ini ismun isim bimakna allazi, dengan makna allazi, isim mausul makna allazi. Wa huwa fi mawdi'i nasbin, maka dia mabni 'alal fath, pada mahalnya apa? Nasab. Bi inna sebagai apa? Isimnya inna, dinasabkan oleh inna. Mana khabarnya? Ya, sebelum itu sana'u i'rabnya, sana'u itu silah karena ma tadi isim mausul, maka dia butuh kepada jumlah silah. Mana jumlah silahnya? Sana'u. Aidnya mana? Aidnya yang kembali kepada ma, yang mengikat antara jumlah silah dengan ma mausulah, mahdhuf. Taksirnya sana'uhu gitu. Innama sana'uhu. Itu aidnya hu kembali kepada ma. Dibuang. Kemudian kaidu sahir khabarnya, khabarnya inna. Yang kalian ataupun hanya sesungguhnya apa yang mereka perbuat, yang ditukang sihir, tukang sihir perbuat adalah kaidu sahir, tipu daya penyihir. Kaidu sahir ya khabar. Jadi mudhaf sahir mudhaf ilaih. Wal makna, makna ayat ini innal ladzi sana'uhu kaidu sahir, sesungguhnya yang mereka perbuat adalah kaidu sahir, tipu daya penyihir. Ya. Demikian. Ya. Syarat apa? Beramalnya inna dan akhwatnya, yaitu agar tidak dimasuki oleh ma al-harfiyah al-kafah. Ya. Dan di sini ada yang mau disampaikan? Ma yang mana? Iya, kalau ini si mausul. Ma si mausul, mana allazi? Ya, mana allazi kalau tadi bukan allazi maknanya? Ya. Coba kalau diterjemahkan allazi enggak pas. Inna ma innallazi Allahu. Ya, bisa kan? Iya, hanya taukid saja. Ya. Taukid. Menahan amalannya untuk taukid. Ya. Coba bisa kan di bedakan kan mana yang maknya kafah, mana yang mausulah. Lihat maknanya allazi atau bukan. Ya. Kalau ma yang bermakna allazi, mesti setelahnya ada jumlah silah dan ada aidnya yang kembali kepada ma. Seperti yang ayat ini, inna ma sana'u. Setelahnya kan jumlah silah sana'u. Ada aidnya mahdhuf. Jadi aid kalau berupa mafulun bih sering dibuang. Sering dibuang. Sana'u aslinya. Adapun ma yang sudah lewat tidak ada. Setelahnya bukan jumlah silah. Dan tidak ada aidnya. Ya, tadi kan innama yuha ilayya annama ilahukum. Yuha. Ini kan fi'il mudhari' mughayyir shighah. Naibul fa'ilnya annama. Mana yang kembali kepada mak? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Ya, yang lain? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cubakan dari sini. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanallah, alhamdulillah, syukurlah, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.